Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah makna taghut yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Disebutkan di sini pembahasan berikutnya al-qaulus salis, pendapat yang ketiga mengenai makna la ikraha fiddin, mengenai makna tidak ada paksaan dalam agama, khasun bil yahud wan nasara. Di sini dijelaskan bahwasanya la ikraha fiddin khusus untuk orang Yahud dan orang Nasara. Qila, ada yang mengatakan innahum aslama minhum nasun fa'aradu an yakrahu awladahum ala dukhulil Islam. Ada yang mengatakan sesungguhnya mereka waktu itu ada manusia di antara mereka yang masuk Islam, kemudian mereka ingin memaksa anak-anak mereka agar ikut masuk Islam juga. Fallahu anzala hadhihi fi annahum la yakrahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut bahwasanya mereka tidak memaksa. Wa amma qauluhum la ikraha fid din, adapun ucapan mereka, yang masih sebagian orang mengatakan adapun ucapan mereka la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, annahu mahmulun 'ala al-ikhtiyar wal hurriyah, ini yang batil. Bahwasanya maksud mereka tidak ada paksaan dalam agama, manusia diberikan pilihan bebas dan merdeka serta bebas memilih agama. Ini yang keliru. Kata beliau, hadza amrun batilun la dalila alaihi min al-Qur'an. Yang seperti ini adalah perkara yang batil, yang mengatakan bahwa saya bebas memilih agama, bebas memilih keyakinan, itu adalah perkara yang batil. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran. Bal adillatu syar'i kulluha taruddu ala hadha. Bahkan dalil-dalil syariat semuanya, Al-Quran maupun As-Sunnah, membantah tentang hal ini. Karena sebenarnya barakallahu fikum wa hafidhakumullah, seorang anak menjadi Islam, agamanya ataukah Nasrani ataukah Yahud, itu sangat ada keterkaitan dengan kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya yang akan mengubah anaknya. Oleh karena itu jangan sampai kedua orang tuanya berperangai atau berakhlak yang buruk sehingga anaknya pun mengikutinya, atau jangan sampai kedua orang tuanya memiliki keyakinan yang sesat sehingga kedua anaknya atau sehingga anaknya pun mengikuti kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih. Pada asalnya setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci beragama Islam aslinya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kedua orang tuanya itulah yang mengubah menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ternyata kedua orang tua sangat ada keterkaitan dengan anaknya. Oleh karena itu, barang siapa yang kedua orang tuanya tidak peduli dengan anaknya, maka dikhawatirkan anaknya pun akan serupa dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, keterkaitan yang sangat erat ini mengharuskan bahwasannya bagaimana caranya kedua orang tua semangat untuk mendidik anaknya, dididik sesuai dengan ajaran yang benar, dididik sesuai dengan akidah yang benar, dididik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berikutnya, wa qauluhu faman yakfur bit-taghut, dan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala Maka barang siapa yang kufur dengan tauhid, sudah kami jelaskan makna tauhid. Nam apa makna tauhid tadi? Apa? Apa tauhid maknanya? Nam seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik sesuatu yang nam barakallahu fikum yang hidup maupun yang mati. Adapun yang hidup disyaratkan dia ridha untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tauhid. Karena nanti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau juga memberikan definisi yang sangat bagus mengenai tauhid. Nam. Hal tersebut disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir-akhir kitab beliau yang dikenal dengan Al-Usul As-Salasah, tiga landasan utama. Antum bisa dilihat atau antum bisa melihat di akhir kitab tersebut, beliau mendefinisikan makna tauhid, kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Jadi definisi tauhid kata beliau, kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Artinya setiap atau segala sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas, baik sesuatu yang diikuti maupun yang ditaati maupun yang disembah, itu adalah tauhid. Naam. Jadi memang maknanya luas sekali, yaitu definisi yang paling sempurna, yang paling bagus adalah definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Setiap sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batas, baik sesuatu yang diikuti maupun yang ditaati maupun yang disembah, itu adalah tauhid. Naam. Kita lihat di sini. Wa qalu faman yakfur bitaghut, dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang kufur dengan tauhid, meninggalkan at-tauhid, sabaqalana an kunna, sungguh telah lewat pembahasannya. Kita mengatakan inna hadhihi hiya ma'na la ilaha illallah. Naam. Jadi kata beliau, inilah makna la ilaha illallah. Karena di dalam makna la ilaha illallah terkandung dua rukun yang kembali kepada ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Dua rukun tersebut adalah an-nafyu wal isbat. Dua rukun. La ilaha illallah rukunnya dua saja. Syaratnya ada delapan. La ilaha illallah rukunnya ada dua, syaratnya ada delapan. Rukunnya adalah an-nafyu wal isbat. Nah, dua rukun tersebut adalah an-nafyu wal isbat. An-nafyu itu peniadaan, al-isbat itu maknanya penetapan. Kemudian syaratnya ada delapan. Naam, sebagaimana sering diulang-ulang barakallahu fikum wa hafizakumullah, sebelum kami sebutkan satu persatu, kami nukilkan pantun atau puisi yang mencakup delapan syarat tersebut, yaitu ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma' mahabbatin, wa inqiyadin, wa qabulin laha, wa zida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qatulliha. Syarat la ilaha illallah ada delapan. Rukunnya ada berapa? Ada dua. Syaratnya delapan, pertama al-ilmu. Syarat yang pertama al-ilmu. Mengilmui makna la ilaha illallah. Harus itu. Karena kalau tidak tahu maknanya, tidak ada faedahnya. Karena makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakin. Syarat yang kedua adalah apa? Yakin. Meyakini bahwasanya benar-benar tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ikhlas. Ikhlas, mengikhlaskan, memurnikan semua peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan, memurnikan kalimat la ilaha illallah. Naam. Kemudian yang keempat as-sidq, kejujuran hati. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya harus jujur, benar-benar siap dan melaksanakan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Siap meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. siap memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mahabbah, rasa cinta. Cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, sangat disayangkan orang-orang yang mereka menghina kalimat la ilaha illallah, baik yang berbentuk tulisan, artikel, ataupun stiker, ataupun spanduk dan semisalnya, kemudian mereka ajak atau mereka hina kalimat la ilaha illallah, sangat disayangkan. Harus cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah terkandung apa? Dua rukun yang sudah kami sebutkan tadi, an-nafy wal isbat. Kemudian yang keenam, al-qabul. Nah, al-qabul, penerimaan. Sifat menerima. Nah, harus terima dengan apa? Kandungan la ilaha illallah. Enggak boleh dia misalkan, masa sih maknanya seperti itu? Tidak diperbolehkan. Harus menerima makna la ilaha illallah adalah meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan bahwasanya seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah al-inqiyad. Yang ketujuh adalah inqiyad. Inqiyad itu tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh terhadap kalimat la ilaha illallah. Harus itu ya, karena di dalam kalimat la ilaha illallah, kami ulang-ulang biar semakin melekat, kalimat la ilaha illallah di dalamnya apa? Harus terpenuhi dua rukun yang sudah kami sebutkan tadi. Naam, meniadakan sesembahan-sesembahan selain Allah dan menetapkan semua peribadatan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, al-kufru bitaghut. Yang kedelapan adalah apa? Meninggalkan taghut. Delapan syarat la ilaha illallah sudah kami sebutkan. Na'am barakallahu fikum. Dan dua rukun la ilaha illallah juga sudah kami sebutkan. Apa rukunnya tadi? Antum ah. Apa rukunnya tadi, Pak? An-nafyu wal isbat, ahsan. An-nafyu artinya peniadaan. Al-isbat artinya penetapan. Maksudnya meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan bahwasanya semua peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada 8. Sudah ada yang sudah lengkap catatannya antum? 8 syarat tadi apa saja? Ilmu, yakin, ikhlas, sidik, jujur. Lihat enggak masalah? Mahabbah, qabul, intinya tunduk dan patuh, meninggalkan taghut. 8 syarat itu untuk kalimat la ilaha illallah. Padahal kalau kita perhatikan seakan-akan cuma kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata makna kandungannya sangat luar biasa. Karena kalimat tersebut adalah kalimat yang bisa menghantarkan orang yang mengucapkannya di akhir hayatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di akhir hayatnya la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Namun bukan sekedar ucapan, diresapi maknanya dan tahu konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Kata beliau, alladzi yakfur bitaghut. Adapun orang yang dia itu meninggalkan taghut, hadza makna la ilallah. Ini makna la ilaha. Baru satu ya, la ilaha. Maknanya adalah orang yang meninggalkan at-taghut. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, hadza makna illallah. Ini makna daripada kecuali Allah. Fa fiha makna an-nafy wal isbat. Di dalamnya terkandung makna peniadaan dan penetapan. Kita lihat. Faman yakfur bitaghut. Barang siapa yang meninggalkan semua taghut, berarti ini apa? An-nafy. Wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah, berarti isbat. Terkandung di dalamnya dua rukun la ilaha illallah, an-nafy wal isbat. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan. Fa fiha ma'na an-nafy wal isbat alladaini fi la ilaha illallah, yang terkandung di dalamnya atau di dalam kalimat la ilaha illallah. Kata beliau di sini, wa taghut Sedangkan taghut labdun amun, taghut itu lafaz yang umum, ma'khudun min at-tughyan, diambil dari kata tughyan. Tughyan itu artinya adalah apa? Wa huwa mujawazatul had, melampaui batas. Jadi taghut itu ada sebuah kata yang diambil dari kata tughyan yang artinya melampaui batas. Nah, karena orang itu kalau sudah menyembah batu, menyembah berhala, menyembah pohon contohnya, itu berarti dia melampaui batas, karena seharusnya yang disembah adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa tawahid anwa'un, sedangkan taghut-taghut itu beraneka ragam, berjenis-jenis. Kita lihat nanti yang paling parah apa? Fa'adhamu tawahid, maka taghut yang paling besar adalah man yu'bad min dunillahi azza wa jal wa huwa radin bidzalik. Ini hati-hati nih. Taghut yang paling besar adalah orang yang disembah selain Allah tapi dia ridha. Ini taghut yang paling besar. Walaupun nanti ada kepala-kepalanya, namun na'barakallahu fikum hafidhakumullah, ini diantara taghut yang paling besar adalah orang yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridha. Nah, orang itu disembah tapi dia ridha. Sembah aku misalkan, atau dia disembah, dia malah tidak mengingkari, justru mengajak orang agar menyembah dirinya. Nah, ini taghut yang paling besar, berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, yaqulu Ibnu Qayyim, berkata al-Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sering kita dengar. Nah, al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sering kita dengar. Namun siapa beliau ini sebenarnya? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau adalah murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau adalah murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nama beliau bukan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu julukan atau sebutan ma'ruf yang beliau dikenal dengannya. Nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakr. Muhammad bin Abi Bakr. Jadi namanya Ibnu Qayyim itu aslinya Muhammad bin Abi Bakr. Kunyahnya Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr namanya. Cuman beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Naam. Jadi nama beliau Muhammad bin Abi Bakr. Muhammad bin Abi Bakr, kunyahnya Abu Abdullah, beliau ma'ruf dengan nama sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Seorang imam, imam al-sunnah, sering kita dengar dan sering kita menjumpai. Qala Ibnu Qayyim, kan itu. Nah, ternyata beliau namanya adalah Muhammad bin Abi Bakr. Kunyahnya Abu Abdullah, beliau adalah salah satu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita lihat apa yang beliau ucapkan. At-tawahitu kathirun waru'usuhum khamsah. Tahut-tahut itu banyak sekali, namun pemimpin tahut ada lima. Jadi pemimpin tahut ada lima. Tahut karena banyak sekali tahut itu, tapi pemimpinnya ada lima. Yang pertama, iblis la'anahullah. Yang pertama iblis la'anatullah alaih. Iblis itu yang mengeluarkan bapak kita Adam alaihissalam dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis. Iblis itu satu, tapi tentaranya banyak sekali. Dari kalangan setan, dari kalangan na'barakallahu fikum, jin dari kalangan manusia, na'am atau setan dari kalangan manusia, pasti perilakunya perilaku setan, atau dari kalangan jin yang mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, yang pertama adalah iblis la'anahullah. Ini pemimpin tauhid ada lima, yang pertama iblis. Yang kedua, wa man ubida wa huwa radin. Yang kedua adalah orang yang disembah tapi dia ridha. Pertama iblis, yang kedua adalah orang yang disembah dalam keadaan dia ridha dan terima, senang misalkan. Ayo. Yang ketiga, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Ini juga parah juga. Pertama tadi apa? Yang pertama tadi iblis, yang kedua enam, orang yang disembah dalam keadaan dia ridha. Yang ketiga, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Jadi dia mengumpulkan manusia, ayo sembah aku misalkan. Nah seperti itu. Nah itu tauhid, Allah musta'an. Itu yang ketiga ya, yaitu orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nah itu tauhid. Hati-hati. Nomor empat, yang keempat, wa man idda'a ilmal ghaib. Yang keempat adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Yang keempat adalah orang yang mengaku-ngaku dirinya tahu ilmu ghaib. Ilmu ghaib itu ilmu apa, Pak? Antum, ilmu ghaib itu ilmu apa? Ilmu ghaib itu ilmu yang memang tidak nampak, sesuatu yang tidak nampak. Nah, orang ini mengaku-ngaku dirinya tahu ilmu ghaib. Nah, itu tauhid tadi. Nah, barakallahu fikum. Ya masuk dalam sini ya seperti mungkin dukun, tukang sihir. Kan mereka kadang seperti itu keadaannya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Yang kelima, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang kelima adalah orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah telah turunkan. Maksudnya berhukum selain kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu juga termasuk tauhid. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Ternyata tauhid tingkatan-tingkatannya enam, yang paling besar ada lima tadi. Pertama, iblis. Kedua, orang yang ridha untuk disembah selain Allah. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Yang keempat adalah orang yang mengaku dirinya mengetahui alam ghaib atau ilmu ghaib. Yang kelima adalah orang yang berhukum enam selain kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allahu musta'an. Yang kelima inilah yang dipakai oleh orang-orang khawarij. Oleh orang-orang khawarij yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan pemerintah muslim. Yang mereka bermudah-mudahan untuk mengeluarkan pemerintah muslim dari jalan agama Islam. Yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan, memvonis bahwasanya pemerintah Indonesia kafir, kata mereka. Tapi mereka sangat disayangkan. Terlalu bermudah-mudahan dan sembarangan serta serampangan di dalam memvonis hal tersebut. Karena ujung-ujungnya kalau kita perhatikan, mereka belum sempurna memahami Al-Quran, belum sempurna memahami ayat-ayat Allah mengenai apa? Mengenai ayat-ayat yang berkaitan masalah barang siapa yang berhukum selain hukum Allah, maka sungguh mereka telah kafir. Satu. Kemudian ayat yang berikutnya lagi, sungguh mereka telah zalim. Kemudian ayat yang berikutnya lagi, sungguh mereka telah fasik. Ada tiga pilihan, ada tiga keadaan. Gak bisa kita vonis langsung mereka kafir. Dilihat terlebih dahulu, apa alasannya, apa sumbernya, apa sebabnya, sehingga mereka bisa mengkafirkan enam pemerintah muslim wal'iyadzubillah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, selama pemerintah muslim yang sah, walaupun mereka berbuat kedzaliman, dan selama mereka masih sholat, dan mereka na'am barakallahu fikum masih dalam keadaan yang lingkupan Islam, lingkupan muslimin, maka kita tidak diperkenankan untuk memberontak, tidak diperkenankan untuk kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan atau pemberontakan dan yang semisalnya. Wajib taat kepada pemerintah muslim yang sah pada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan taatlah kalian kepada para pemimpin di antara kalian. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah yang terjadi di akhir zaman. Sebagian para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kita boleh memberontak pemimpin yang zalim dan jahat tersebut? Kata Rasulullah, la masallu. Jangan, selama mereka masih menegakkan sholat. Ini adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kita punya pemikiran-pemikiran seperti pemikiran-pemikiran jaringan Al-Qaeda, pemikiran-pemikiran ISIS, atau pemikiran-pemikiran yang berbau khawarij, yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, yang ujung-ujungnya mereka bermudah-mudahan untuk melakukan kudeta, revolusi, atau bunuh diri, atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Berikutnya, kata beliau, hadhihi ru'usut tawahid. Inilah kepala-kepala tauhid, atau inilah enam pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar tauhid. Yang pertama tadi apa? Iblis. Yang pertama tadi adalah iblis. Kita lihat sini. Al-awwal, kata beliau, iblis. Wa huwa awwal tawahid. Iblis ini adalah tauhid yang paling pertama. Iblis itu adalah makhluk yang bangkang dan bandel serta menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam, fasajadu illa iblis wa kana minal jinn, fa fasaqa an amri rabbih." Ketika kami perintahkan agar para malaikat, atau ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Kecuali iblis, yang mana iblis tersebut termasuk dari kalangan jin, dia menolak perintah Rabb-nya. Itulah keadaan iblis, laknatullah alaih. Berikutnya, as-sani yang kedua, man ubida wa huwa radin min dzalik. Orang yang disembah dalam keadaan dia ridha terhadap perbuatan tersebut. Disembah selain Allah dia ridha, senang, bangga dan yang semisalnya. Amma man ubida wa huwa ghairu radin min dzalik fa hadza la yusamma taghutan. Perhatikan, adapun orang yang disembah selain Allah dia tidak ridha, maka tidak dikatakan taghut. Syaratnya orang kok disembah selain Allah dikatakan taghut kalau dia apa? Ridha. Nah, perlu perhatikan itu ya. Jangan sampai salah paham ya. Nabi Isa itu berarti taghut. Lah kok bisa? Buktinya orang-orang Nasara menyembah Nabi Isa katanya. Kita katakan Nabi Isa ridha atau tidak? Kemudian disembah mereka itu sebenarnya siapa? Apakah Nabi Isa benar ataukah cuman manusia yang diserupakan dengan Nabi Isa? Kan perlu dipertanyakan. Nah, barakallahu fikum. Mereka mengatakan Nabi Isa itu sudah wafat, wafat Isa Al-Masih katanya. Benar enggak itu, Pak? Benar? Nabi Isa sudah wafat, benar enggak? Belum. Tanggalan-tanggalan itu keliru ya, wafat Isa Al-Masih itu ya. Yang benar apa? Nabi Isa itu belum meninggal, masih hidup, Allah telah angkat ke langit dan akan diturunkan nanti di akhir zaman sebagai penumpas Dajjal. Itulah yang sebenarnya. Turun di akhir zaman bukan nabi yang baru, tapi sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan turun di akhir zaman nanti. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Fal malaikatu ubidu min dunillah, maka para malaikat mereka diibadahi, disembah selain Allah, walakin lam yardau bidzalik wala umiru bihi. Akan tetapi para malaikat tadi tidak ridha terhadap perbuatan tersebut dan mereka pun juga tidak diperintahkan untuk hal tersebut. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Wal Masih ibnu Maryam, kemudian Al Masih ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah, na'am, adalah utusan Allah, ubida min dunillah, disembah juga selain Allah SWT, wa huwa yanha an dzalik, padahal dalam keadaan Nabi Isa melarang hal tersebut fi hayatih, ketika masih hidupnya. Bayangkan itu. Nah, maksudnya hidup di dunia, paham ya? Karena beliau itu masih hidup, tapi sekarang hidupnya tidak di dunia, di langit, kan itu. Na'am barakallahu fikum. Wa tabarra min ashabih, dan juga Nabi Isa berlepas diri dari para sahabatnya. Fala yu'addu taghutan. Yang seperti ini tidak dikatakan taghut karena tidak ridha. Di syaratnya ingat-ingat ya, kalau dalam keadaan dia ridha. Kalau enggak ridha bukan taghut. Nah, Allahu musta'an. Berikutnya, wa innamat taghutul ladzi amarahum bi ibadatihi wa wasyaitan. Adapun taghut yang memerintahkan mereka untuk menyembahnya atau mengibadahinya, wa huwa syaitan, yaitu setan. Setan itu ada dua jenis, setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan jin, makhluknya dalam keadaan tidak nampak di hadapan kita. Adapun setan dari kalangan manusia, makhluknya, wujudnya, wajahnya, bentuknya seperti kita, namun akhlaknya, perilakunya seperti setan. Paham ya maksudnya? Seperti contohnya, orang yang dia mampu makan dengan tangan kanannya, sengaja makan dengan tangan kirinya, diserupakan seperti setan. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, di sini kan ada unsur penyerupaan. bukan wajahnya wajah setan, paham ya? Tapi akhlak dan perilakunya perilaku setan, itu yang dimaksud dalam artian setan dari kalangan manusia. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Wa kadzalikal aun, nah kata beliau, wa kadzalikal auliya was-salihun alladzina matu 'ala salahihim wa 'ala wilayatihim lillah. Nah, demikian pula, seperti itu pula para wali dan orang-orang saleh yang mereka meninggal di atas kesalehan mereka dan mereka meninggal di atas cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka agungkan, mereka sembah. Karena sebenarnya munculnya kesyirikan itu kapan munculnya? Awal kali kesyirikan muncul itu di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dahulu sebelum zaman Nabi Nuh alaihi salam, mulai sejak zaman Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Nuh alaihi salam tidak ada kesyirikan. Adanya kemaksiatan ada, perkara yang haram ada, tapi kalau kesyirikan belum ada. Karena dahulunya manusia berada di atas satu agama. Berada di atas satu agama, millah wahidah, kanan nasu ummatan wahidah. Dahulunya manusia dalam keadaan satu agama, mengikuti jejaknya Nabi Adam AS. Agama tauhid. Namun di zaman Nabi Nuh, ketika banyaknya manusia, banyaknya keturunan, muncullah oknum-oknum yang mereka bergaya mengagungkan orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh AS. Akhirnya setelah meninggal, mereka bangun bangunan-bangunan di atas kuburan orang saleh tersebut dan akhirnya menyembahnya. Baik itu Yahus, Ya'uq, Nasra, Namwad dan Suwa', itu semuanya sebutkan dalam surat Nuh itu. Namun jarak antara Nabi Adam AS dengan zaman Nabi Nuh AS jaraknya 10 abad. 10 abad itu 1000 tahun. Jaraknya 1000 tahun. Nah, muncullah kesyirikan di zaman Nabi Nuh dan Allah Ta'ala utus Nabi Nuh sebagai rasul pertama kali untuk penduduk bumi. Rasul pertama kali siapa? Nuh AS untuk penduduk bumi. Harus ada lafaz untuk penduduk bumi. Nah, di rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh AS. Karena para malaikat juga rasul. Para malaikat juga rasul. Cuma para malaikat itu rasul malaki, rasul penduduk langit dari kalangan malaikat. Rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi siapa tadi? Nuh AS. Jarak antara Nabi Adam AS dengan Nabi Nuh AS berapa tahun? 10 abad berapa tahun? 1000 tahun. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi memang keadaannya nah, sangat jauh sekali ya. Allah musta'an. Karena belakangan-belakangan orang-orang musyrikun di zaman kita sekarang ini lebih parah keadaannya dibanding kaum musyrikin zaman dahulu. Kalau musyrikin zaman dahulu, pertama-pertama waktu itu, mereka itu kalau berbuat syirik milih-milih orangnya. Benar-benar orang soleh baru mereka berbuat kesyirikan. Meminta, kemudian terkadang minta kekayaan, menyembah. Tapi orang-orang musyrikin zaman sekarang bagaimana? Tidak tahu kuburan siapa disembah. Padahal kuburan kerbau. Paham ya? Ada kejadian itu ya kisahnya, Allah alam. Nah, kesahihannya cuma pernah dikisahkan itu sebagai ibrah dan pelajaran. Waktu itu ada jamaah haji, pergi mereka, rombongan gitu ya. Ingin menuju Mekah, mau haji lah istilahnya. Nah, barakallahu fikum, mereka ada di antara mereka yang menunggangi kuda. Nah, di tengah perjalanan kudanya mati. Akhirnya mereka sepakat untuk ditimbun, dikubur di tengah jalan itu. Nah, akhirnya mereka berangkat ke Mekah, berangkat haji istilahnya. Nah, kemudian rombongan yang kedua melihat puntukan tadi itu. Ada orang yang kelilingnya dikirain kuburan wali, kuburan ini, kuburan itu, orang soleh. Mereka berkeliling semuanya, yang setelahnya tadi ya. Nah, mereka minta kekayaan, minta ini di situ semuanya. Padahal kuburan apa tadi? Kuda, bayangkan itu. Setelah rombongan haji yang pertama tadi pulang, mereka semuanya pada dikatakan, kalian tuh gila atau bagaimana? Ini bukan kuburan manusia, kuburan kuda. Nah, akhirnya apa? Mereka pun pada bercerai-berai. Menunjukkan bahwasannya memang orang-orang musyrikin zaman sekarang ini, barakallahu fikum, bisa dikatakan lebih parah keadaannya daripada musyrikin zaman dahulu. Musyrikin zaman dahulu mereka masih pilih-pilih, benar-benar saleh atau tidak. Zaman sekarang enggak tahu orangnya, wujudnya atau ada atau tidak. Kira-kira kuburannya sudah bagus, dibangun, wah. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang musyrikin zaman dahulu itu mereka berbuat kesyirikan ketika senang, lapang, tenang. Tapi kalau ketika lagi susah, lagi sedih, mereka langsung berdoa dan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Orang-orang musyrikin zaman sekarang bagaimana? Ketika senang juga minta kepada kuburan, ketika susah pun juga minta kepada kuburan. Sebagian mereka seperti itu. Lebih parah keadaannya daripada musyrikin zaman dahulu. Hal tersebut bisa dilihat dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Al-Qawaidul Arba'. Nah, empat kaidah pokok di sana sebutkan tentang perbedaan musyrikin zaman dahulu dengan musyrikin zaman sekarang. Kita lanjutkan dikit lagi, barakallahu fikum. Naam. Wa kata beliau di sini, fa wa kadzalika al-awliya was-salihun alladziina matu 'ala salahihim wa 'ala wilayatihim billah wa 'ala 'amalihim shalih. Dan seperti itu pula orang-orang saleh dan para wali yang mereka meninggal di atas kesalehan mereka dan di atas cintanya mereka kepada Allah, wa 'ala 'amalihim shalih, dan di atas amalan mereka yang saleh, walakin ubidu ba'da mamatu, tapi mereka semua disembah setelah mati. Haulai la yuqallahum tawahid, mereka-mereka ini tidak dikatakan tawahid. Kan enggak tahu, sudah mati, meninggal dunia, dikubur, kemudian mereka tidak tahu kalau ternyata mereka disembah. Tawahid bukan? Bukan tawahid. Hati-hati, bukan tawahid ya. Naam. Wa innama tawahid huwa alladhi amarahum bidzalik wa huwa syaitan. Adapun tawahid adalah yang memerintahkan mereka untuk menyembah kuburan tadi, nah itulah setan. Nah, barakallahu fikum. Karena tauhid itu maknanya luas sekali. Maknanya luas sekali ya. Seluruh yang diibadahi selain Allah Ta'ala itu tauhid, dan terkadang tauhid itu setan itu sendiri tauhid. Yang memerintahkan agar apa? Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu musta'an. Kemudian perlu diperhatikan, mereka terkadang menganggap ya, nah para wali atau orang soleh, padahal belum tentu benar-benar wali ya. Nah, barakallahu fikum, terutama sekedar kisah aja yang mungkin sering disebutkan, enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, kisah mengenai wali Solo. Ya, kalau di sini wala alam ada atau enggak? Yang jelas di Jawa sana terkenal wali Solo. Ya, kalau ziarah kubur, ziarah kuburan wali Solo. Nah, cuman yang jadi permasalahan, wali Solo itu kata mereka yang 8 terletak di Jawa Timur. Yang 1 terletak di Jawa Barat. Jadi nanti kalau misalkan mereka pakai bus atau mobil itu khawatirnya dari timur harus ke barat, akhirnya mereka semuanya ke timur karena masih 8 kurang 1 disempurnakan dengan Gus Dur. Paham ya? Itu kisahnya ma'ruf sana itu ya. Jadi daripada nanti ke barat lagi harus mengunjungi Sunan Gunung Jati katanya di barat itu ya. Akhirnya mereka menyempurnakan dengan Gus Dur, sudah berarti wali Solo, wali 9. Nah, kalau kita telusuri satu persatu, satu saja. Apakah mereka benar-benar wali atau bukan, satu saja. Yang ma'rufnya dikenal dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini ritualnya bagaimana? Kata mereka, Sunan ini bertapa di pinggir sungai. Bertapa di pinggir sungai, kemudian dilumutin. Sampai dilumutin itu. Nah sampai dilumutin, nah kira-kira sholat enggak? Nah, kalau orang bertapa cuma sebentar mungkin masih bisa. Tapi ini bertapa di pinggir sungai sampai dilumutin. Lumutnya sampai mengenai dia semuanya. Nah, ini kalau kita perhatikan kayaknya enggak sholat. Wali kalau enggak sholat bukan wali. Maksudnya bukan wali Allah, mungkin wali setan. Paham ya? Kedua, pakaiannya enggak seperti kita ini pakaiannya. Pakai belangkon. Oh, belangkon enggak? Belangkon itu ya pakaian orang Jawa itulah istilahnya. Nah, sebenarnya banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya wali yang mereka anggap itu sebenarnya bukan wali. Nah, karena wali Allah Subhanahu wa Ta'ala kuncinya ada berapa, Pak? Antum mau jadi wali enggak? Abu Muhammad? Mau jadi wali enggak? Mau? Harus mau. Semua kita harus mau jadi wali. Tapi kuncinya apa? Benar tak ada. Tapi ada dua kunci yang disebutkan dalam Al-Quran. Kunci menjadi wali. Sifat kriteria orang yang dikatakan wali Allah. Antum. Mau jadi wali enggak? Oh enggak. Jangan bilang enggak. Mau. Kuncinya dua. Kuncinya. Jangan santai-santai aja. Dua. Kuncinya dua ya. Kuncinya iman dan takwa. Nah, iman dan takwa. Kalau benar-benar mau jadi wali, beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Dua ini. Nah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka orang-orang yang tidak merasa takut terhadap hari akhirat yang akan mereka hadapi, dan orang-orang yang tidak merasa sedih dengan perkara dunia yang tertinggalkan atau terluputkan Kemudian apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagaimana orang bertakwa tidak salat kalau dikatakan beriman? Bertakwa gimana? Bertakwa itu orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kuncinya menjadi wali. Apa tadi kuncinya, Pak? Jangan terlalu umum, ini dua aja. Enggak usah jauh-jauh. Iman dan takwa, dah kata. Iman dan takwa, na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Nah, berikutnya. As-salisu yang ketiga, yang terakhir insyaallah nanti kita lanjutkan nanti lagi. As-salisu yang ketiga, man da'an nasa ila ibadah nafsihi, ini kan penjelasannya. Yang ketiga itu tadi sudah kita lewati semuanya ya. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Apa penjelasannya? Li'anna ba'dat tawahid ya'murun nas bi'an ya'budu. Dikarenakan sebagian tauhid-tauhid, mereka memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Ini hati-hati. Awal mulanya orangnya dermawan, suka ngasih uang, suka ngasih makanan, ngasih uang. Akhirnya dia punya nama di masyarakat. Nah, apalagi dia kalau misalkan kumur-kumur, airnya itu setelah disemprotkan, misalkan, mengeluarkan keajaiban-keajaiban menurut mereka ya. Akhirnya lama-lama orang pun datang kepada dia, memuliakan. Akhirnya dia ngomong, mulai besok sembah aku misalnya. Nah ini, seperti ini barakallahu fikum, mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya selain Allah. Oh, hati-hati. Karena ada kejadian seperti itu ada. Nah barakallahu fikum, Allahu musta'an. Ya kita semoga tidak termasuk yang demikian. Seringnya itu ya sebagian habaib lah, habib itu ya. Tapi gak semuanya, ada sebagian mereka yang memang diagungkan. Diagungkan, dimuliakan, kemudian sampai ngeludah aja ludahnya diambil. Barokah katanya. Nah, Allahumma musta'an. Itu hati-hati, hati-hati. Kita lihat di sini wa yaqulunahum, dan dikatakan kepada mereka innahu yastati an yanfa'ahum wa an yadurrahum. Sesungguhnya orang tadi mampu memberikan manfaat dan mampu membahayakan. Wa yuhaqqiq lahum matalibahum, dan bisa mewujudkan permintaan-permintaan mereka. Seringnya dukun. Dukun atau tukang sihir. Kadang dia berani menjamin. Misalkan ada orang kehilangan motor, Pak, motorku kehilangan. Kapan kehilangannya? Kehilangannya kemarin, di sini dan situ. Akhirnya tukang dukunnya tadi, dukunnya ngomong, oh motormu hilang pada tanggal sekian, jam sekian, sekarang di tempat si fulan, motor nomor platnya ini, nama pencurinya ini. Dan benar gitu loh. Terkadang benar, terkadang ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti inilah yang dikhawatirkan. Nah, atau terkadang ada orang yang memang nah menurut mereka sakti ya, padahal mungkin dengan bantuan setan atau jin dan misalnya, Allahumma musta'an. Oleh karena itu tidak benar yang mengatakan sihir itu ada dua, sihir putih, sihir hitam, enggak ada. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, sihir hitam itu yang jelek, sihir putih yang bagus itu enggak ada. Dua-duanya jelek. Karena apa? Karena yang namanya sihir barakallahu fikum tidak akan terjerumus dalam ilmu sihir kecuali dia terjatuh dalam kekufuran. Oleh karena itu dua malaikat yang turun di sebuah tempat namanya Babil, kisahnya dilihat dalam Al-Quran itu ya, kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena orang-orang nuduh Nabi Sulaiman ini pertama kali yang mengajarkan ilmu sihir, dibantah oleh Allah SWT dalam Al-Quran Karim, dalam surat Al-Baqarah itu ya. Kisahnya ada dua malaikat yang turun di tempat namanya Babil, yaitu Harut dan Marut. Waktu itu ketika mengajarkan ilmu sihir, bukan agar manusia belajar, itu bukan, untuk menguji, menguji mau atau tidak. Kalau mau berarti terjatuh dalam kekufuran. Nah, malaikat tadi mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami sekedar menguji kalian, jangan kalian kufur, kata malaikat itu. Berarti kalau kalian belajar kufur gitu loh ya. Dan ini banyak yang menyaksikan, afan ya. Ada di antara tukang sihir atau istilahnya yang mereka mempelajari ilmu sihir, syarat-syaratnya itu sangat mengerikan sekali. Ada syaratnya yang harus menginjak Al-Quran, kekufuran bukan? Kekufuran. Ada syaratnya yang harus menuliskan lafad-lafad Al-Quran di dalam WC. Nulisnya pun dengan darah haid, bayangkan itu. Allahu musta'an, terbukti ya, dalam artian ada yang menjumpai seperti itu keadaannya. Terjatuh dalam kekufuran. Oleh karena itu jangan tertarik yang namanya sihir putih, sihir hitam, jangan tertarik. Namarakallahu fikum, Allahu musta'an. Dan lihat dikit lagi. Kama alaihil yaum tawaghitus sufiyah wa masyayikhus sufiyah, sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Tauhid-tauhid dari kalangan sufiyah dan para pembesar-pembesar atau para syekh-syekhnya orang sufiyah. Karena sebagian mereka yang anda sebutin tadi, terkadang dicium tangannya, terkadang dimuliakan, terkadang ludah tadi ambil ludahnya, seakan-akan dia itu benar-benar sakti dan juga benar-benar punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada yang mungkin barakallahu fikum mau menyembah dan semisal hati-hati itu. Kata beliau, seperti hari ini tokoh-tokoh sufiyah atau syekh-syekh sufiyah, karena mereka punya keyakinannya, kalau sufiyah itu punya keyakinan kalau misalkan ilmunya sudah tinggi, namanya derajat ma'rifah itu istilahnya ya, itu la yu'mar wa la yunha, enggak dilarang, enggak diperintah, bebas dia. Mau berzina enggak masalah, mau berjudi petafadhal, paham ya? Minum khamar pun silakan, enggak ada larangan. Mau sholat bebas, mau puasa enggak ada yang merintahkan. Itu kalau sudah tingkatan ma'rifah itu. Sholat jamaah enggak mau sama santrinya. Nah, suatu ketika ada kejadian itu yang mungkin pernah dengar ya. Sholat jamaah enggak mau sama santrinya, diingatkan. Ya Syekh, ya Ustaz, kenapa enggak pernah sholat jamaah sama kita-kita di pondok katanya. Semakna dan itu ya. Syekhnya bilang, kalian sebenarnya tidak tahu. Kami setiap hari sholatnya di Mekah katanya. Bayangkan. Ma'rifah itu, tingkat ma'rifah tingkat yang paling tinggi menurut mereka. Jadi sudah bebas pembebanan syariat sudah hilang, bebas dia. Ada kejadian juga, ada orang gila di pinggir jalan, jalan gitu ya. Kemudian orang gila itu ada anak-anak yang mencaci maki. Diingatkan sama orang sufi itu, jangan dicaci maki. Itu orang gila itu bisa jadi wali dia itu sebenarnya. Paham ya? Orang gila yang jalan itu dibilang wali. Karena mereka memang keadaan seperti itu. Semakin berilmu menurut mereka semakin hilang pembebanan syariat. Allah musta'an. Tapi kalau masih anak kecil, masih belajar, masih tingkatan tarikat itu ya, tarikat atau semisalnya ya masih, ayo belajar gitu. Tapi kalau udah tingkatan ma'rifah ini, jangan tanya. Mengerikan sekali ritual-ritual mereka. Allah musta'an. Allah musta'an. Kejadian satu lagi, ada suatu ketika masjid, antum tahu ya masjid itu biasanya di depan itu ada mihrab. Nah mihrabnya itu ada lubang itu, lubang itu. Kata mereka dinasihati waktu kejadiannya ya, ya Syekh atau ya Ustaz. Ini mihrabnya kayaknya miring ini, enggak sesuai dengan arah kiblat. Kata mereka, kalian tunggu dulu katanya. Tak lihat dari lubang itu katanya. Lihat di lubang ternyata udah pas ini ya, lihat langsung persis depan sana itu Ka'bah. Allah musta'an. Jadi memang ngeri sekali keadaannya. Allah musta'an, sufiyah kayak gitu. Jadi kalau belajar ilmu tasawuf hati-hati. Nah, dan enggak perlu belajar ilmu tasawuf. Mempelajari ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah musta'an. Kita selesaikan dikit lagi nih ya, sambungannya. Alladzina yaz'umun annahum yuhaqqiquna liman 'abidahum matalibahum, yang mereka beranggapan bahwasannya orang-orang yang mereka sembah tadi bisa mewujudkan apa yang mereka inginkan. Wa annahum yattasiluna billahi mubasharatan, ini parah ini. Mereka beranggapan bahwasannya para pembesar atau syekhnya orang sufi tadi itu langsung bisa ketemu langsung dengan Allah taala. Langsung ketemu langsung gitu ya. Anak enggak mau belajar sama ulama-ulama ahlu sunnah itu, kenapa? Anak itu kalau belajar langsung, katanya. Langsung dengan apa? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala, haddatsani rabbi, katanya. Telah menceritakan aku Rabbku tadi malam, katanya. Macam-macam, parah. Nah, wa ya'khuduna 'anillahi basharatan, ini. Mereka mengambil ilmu langsung dari Allah taala, bayangkan itu. Enggak mau perantara-perantara, enggak mau, langsung katanya. Allah musta'an, padahal mungkin yang memberikan itu wangsit dari setan ya, seperti itu. Wa ba'dhum yusiyaqul, sebagian mereka mewasiatkan mengatakan, idza mittu, aku apabila aku mati nanti, la yamna'ukum min du'ai, jangan sampai menghalang-halangi kalian nanti berdoa kepadaku. Wal istighatsah bi, dan minta perlindungan kepadaku. Dira'an min at-turab, na barakallahu fikum, dalam artian apa, memerintahkan juga agar istilahnya tidak menyanyiakan na barakallahu fikum tanah yang sekelilingnya. Maksudnya kadang sebagian mereka itu menganggap tanah yang sekeliling kuburannya itu bisa memberikan barokah dan semisalnya. Nah seperti ini juga termasuk perkara yang sangat berbahaya. Nah, halummu ila qabri, nanti kalian semuanya kemarilah kepada kuburanku. Watlubu minni, mintalah kepadaku. Wa ana uhisukum, nanti aku akan memberikan permintaan kalian. Ini, sebelum mati udah ngomong kayak gitu. Wa ana dan dia mengaku, aku akan memberikan kekayaan kepada kalian, aku akan memberikan apa yang kalian inginkan. Hada da'an nas ila ibadati nafsih, ini adalah orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Fahuwa taghut, maka yang seperti ini adalah taghut. Hati-hati barakallahu fikum, nasallallahu salamat wa afiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang batal maghrib insyaallah taala. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.